kita bukan rimba belantara. Rimba belantara hanya berisi aku dan kau yang berebut kekuasaan, berebut daerah, berebut nama. Entah apa yang diperebutkan, tetapi semua jelas tanpa makna. Bendera aku dan kau menjadi sangat kuat tertancap, tak tergugat, tapi dalam noda-noda yang salah. Ini dunia kita, bukan aku dan kau. Kita adalah perpaduan indah, perdamaian nyata antara aku dan kau. Aku dan kau mengabaikan identitas diri dan kebanggaan semu. Aku dan kau membangun kebersamaan yang luar biasa. Untuk itu, ku bagi diriku untukmu, kau bagi dirimu untukku. Sehingga aku bukan aku dan kau bukan kau, tapi kita bersama menyatu membangun gairah hidup yang luar biasa. Ya, ini dunia kita bukan rimba belantara, sehingga tak lagi bisa semena-mena kecuali kita bukan anak manusia. Mari menunjukkan nilai hidup yang tinggi, menjadi hidup yang berguna. Karena itu ajaran semua agama. Jangan pernah memakai kata-kata suci dari firman hidup itu jika hanya untuk membenarkan diri, tapi hayati, lakukan, maka indahlah kehidupan. Tiada lagi aku dan kau di sana, hanya kita. Itu akan menjadi senda gurau yang menyenangkan, melewati malam tanpa ketakutan. Tak ada keributan kecuali ketenangan. Ah, tak ada aku, tak ada kau, yang ada hanya kita. Semoga kita, untuk kita, berani berbagi hati. Bersama saya, Bikman Sirait.